Dengan nama-nama Allah, Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbi hafizallahu ta'ala, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita memulai membaca Al-Aslu Tsani. Dasar yang kedua di dalam matan ini dari dasar akidah Islam. Penulis setelah menyebutkan tentang dasar yang pertama dan menjelaskannya secara ringkas dan menjelaskannya secara gamblang, maka kemudian penulis menyebutkan dasar yang kedua sebagai dasar akidah Islam. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wal aslu tsani ma'rifatu din Islam bil adillah, wa huwa al-islam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlih. Asal yang kedua yaitu dasar kedua mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, inilah dasar yang kedua, yaitu dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yang mana ajaran Islam tidak dibangun kecuali di atasnya. Tidak dibangun kecuali di atas dari dasar-dasar ini. Dasar yang pertama sudah kita bahas. Dasar yang kedua yang kita pelajari sekarang. Penulis mengatakan, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Yang dimaksud dengan mengenal agama Islam, maksudnya adalah mengenal syariat Islam. Dan kata-kata dengan dalil, maksudnya adalah dari Al-Quran dan hadis. Dengan dalil-dalil, maksudnya adalah dengan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan, Islam adalah mengenal agama Islam, maka kemudian beliau menjelaskan tentang Islam. Islam adalah berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan cara bertauhid. Mungkin bahasanya yang lebih mudah. Islam adalah berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan mengerjakan tauhid. Dengan mengerjakan tauhid. Di sini penulis menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan ucapan dalil ini menjadi penting bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu bahwa tidak diperkenankan beragama tanpa dalil. Kata-kata mengenal agama Islam dengan dalil-dalil ini adalah peringatan, tanbih, peringatan bahwa tidak dibenarkan beragama Islam kecuali dengan dalil. Tidak dibenarkan bertaklid di dalam beragama. Akhirnya dia buta. Tetapi beragama harus dengan dalil. Dan sudah saya sebutkan tadi, dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalil yang menunjukkan bahwa beragama harus dengan dalil adalah surat Yusuf, surat ke-12 ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku dan aku jalanku, aku mengajak kepada manusia di atas hujjah yang nyata. Hujjah maksudnya adalah di atas dalil. Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Basirah artinya dalil atau hujjah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa beragama tidak dibenarkan taklid, sehingga seseorang buta, hanya mengikuti saja tanpa mengetahui apa yang dia kerjakan, tanpa ada dalil. Islam adalah berserah diri dan tunduk kepada Allah. Maksud daripada berserah diri, maksudnya adalah berserah diri yang syar'i. Maksud daripada berserah diri, maksudnya adalah berserah diri yang syar'i, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Adapun berserah diri yang terpaksa, maka ini bukan yang dituntut oleh syariat. Karena makhluk-makhluk Allah seluruhnya berserah diri. Hatta orang-orang kafir, sampai orang kafir, semuanya berserah diri. Tetapi berserah diri mereka tidak dapat pahala, karena hanya sebuah keterpaksaan. Jadi berserah diri yang diberikan pahala atasnya, yang dicintai oleh Allah atasnya, yang diridhai oleh Allah atasnya adalah berserah diri yang di dalam penyerahan diri itu benar-benar hanya kepada Allah. Tidak ada kepada selain Allah. Bukan karena terpaksa. Orang kafir berserah diri, tapi karena terpaksa. Karena dia makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, dihidupkan, dimatikan oleh Allah, diberikan penyakit, disembuhkan penyakit oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Terpaksa dia. Ya, maka tidak diberi pahala atas itu. Kalau meskipun dia menyatakan berserah diri. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawat wa man fil ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'u. Dan kepada Allah lah menyerahkan diri seluruh yang ada di langit dan di bumi, baik karena tunduk patuh atau karena terpaksa, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Lihat kata-kata terpaksa. Jadi yang diberikan pahala, yang menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah. Yang mendapat ridha Allah adalah yang menyerahkan diri dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Adapun menyerahkan diri karena memang dia tidak ada kuasa, tidak ada daya upaya, karena dia makhluk, maka ini tidak dapat pahala atas. Memang semua makhluk di bawah kekuasaan Allah. Mau Allah matikan sekarang, mati dia. Mau Allah hidupkan lagi, hidup dia. Ini berserah diri. Tapi berserah diri yang diinginkan oleh Allah adalah berserah diri yang seseorang mentauhidkan Allah di dalamnya. Paham ini? Baik. Penulis mengatakan, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Islam adalah berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan cara bertauhid. Yang dimaksud dengan berserah diri ini adalah mentauhidkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini pokok pertama Islam. Mentauhidkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, patuh dengan ketaatan kepada Allah. Patuh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini adalah unsur Islam yang kedua. Orang dinamakan mengerjakan Islam adalah ketika dia patuh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintah oleh Allah, dia kerjakan. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, ambil, kerjakan. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang atas kalian, jauhi. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 7. Ini unsur yang kedua dari Islam, yaitu patuh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat patuh. Orang muslim itu dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Apabila ada perintah dia kerjakan, apabila ada larangan dia jauhi. Unsur yang ketiga yaitu bersikap anti atau bara bahasa Arabnya. Bersikap anti bara atau disloyalitas dari kemusyrikan dan para penganutnya. Ini unsur Islam yang ketiga. Tidak akan sempurna Islam seseorang tanpa ada tiga unsur ini. Yang pertama, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, tunduk patuh hanya kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan kekufuran. Itu Islam secara umum. Jadi kalau seandainya Anda ditanya oleh orang Nasrani misalkan, "Saya ingin masuk Islam nih, coba jelaskan kepada saya apa itu Islam. Jelaskan tiga ini. Jelaskan tiga ini." Sebagian orang menjawab, Islam adalah I, Isa, S, Subuh, L, Lahor, A, Asar, E, Maghrib. Ini tidak benar. Islam unsurnya tiga, yaitu mentauhidkan Allah. Yang diibadahi hanya Allah. Itu intinya. Yang kedua, unsur Islam adalah tunduk patuh hanya kepada Allah. Taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan. Yang dilarang oleh Allah, kita jauhi. Itu unsur Islam yang kedua. Unsur Islam yang ketiga, yaitu berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dan pelakunya. Meskipun pelakunya tersebut orang kerabat kita. Bapak, ibu, istri, anak, saudara, harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Tidak boleh saling sayang menyayangi dengan pelaku kesyirikan. Harus berlepas diri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Qala Inna bura'u minka inni bari'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Makanya termasuk pembatal keislaman yang saya mau bahas pekan depan di Masjid Imam Syafi'i. Sudah kita sudah kitab baru, kitab tauhid sudah selesai. Termasuk pembatal keislaman adalah seseorang ragu kesyirikan orang musyrik atau kekafiran orang kafir. Ini murtad. Kita harus yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, orang Nasrani musyrik, orang Yahudi musyrik, orang Buddha musyrik, orang Hindu musyrik, kita harus yakin. Seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau ragu, pinanya bujur, pinanya burannya tuh jalannya aja beda. Kalau saya dari pengurus ke Masjid Utsman bin Affan, saya dari kayu tangi. Buahnya dari jalan Sultan Adam. Sama aja tujuannya. Kalau ada perasaan seperti ini, meskipun sholat, puasa, zakat, haji. Haji-hajinya 7 kali. Tidak manfaat. Selama dia ragu dengan kesyirikan orang musyrik. Harus yakin bahwa mereka musyrik. Karena salah satu unsur Islam, al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawm la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasuluhu walau kanu abaahum aw abnaahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 22, yang artinya, kamu wahai Muhammad salawat Rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih, tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ada kaum beriman kepada Allah hari akhir. Tidak akan pernah kaum ini saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Sekalipun mereka bapak, anak, saudara, keluarga. Gak akan mungkin. Harus berlepas diri. 1 juta kali orang mengucapkan syahadat, tapi ragu kesyirikan orang musyrik tidak manfaat. Ini poin penting ini. Makanya bahaya perkataan semua agama sama. Itu bahaya itu. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Itu bahaya. Merusak akidah. Tidak boleh mengatakan kafir kepada orang yang beragama selain Islam. Kata kafir diganti dengan non-muslim. Biar lebih halus. Biar lebih nusantara. Biar lebih Bhinneka Tunggal Ika. Maka tidak bisa. Itu istilah syariat. Itu istilah syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih, wahai orang-orang kafir. Kafir. Ya, ini hati-hati. Itu unsur Islam. Jadi unsur Islam ada 3. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Ibadah-ibadah yang sudah kita pelajari. Dari mulai Islam, iman, ihsan, berdoa, tawakal, rasa takut, rasa harap, minta tolong, isti'anah, minta tolong dalam kesempitan, istighatsah, minta tolong di dalam, minta perlindungan, isti'adzah, bernazar, menyembelih, itu semua ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh ada madad-madad kepada orang-orang sudah mati. Madad, ya madad, enggak ada. Itu hanya diberikan hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Karena yang berhak, yang mampu memberikan hanya Allah Jalla fi'ula. Yang kedua unsur Islam adalah tunduk patuh hanya kepada Allah. Perintah siapapun bisa kita tolak kecuali perintah Allah. Ya. Perintah siapapun bisa kita tolak kecuali perintah Allah. Yang ketiga yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam yang kita anut dari mulai kecil sampai sekarang dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atasnya. Ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian penulis mengatakan wa huwa thalathu maratib. Al-Islamu wal imanu wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Artinya dan Islam memiliki tiga tingkatan. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Jadi kalau boleh kita gambar itu begini. Islam itu ada tiga tingkatan. Jadi kita katakan tadi unsur Islam ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat hanya kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Kesyirikan dan pelakunya. Ini unsur Islam. Islam itu sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan. Ada tingkatan pertama, yang paling tinggi derajatnya adalah ihsan. Tingkatan yang kedua, iman. Tingkatan yang ketiga, Islam. Ya, ini nanti kita akan jelaskan. Tingkatan yang pertama ihsan, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang ketiga Islam. Artinya Islam di sini adalah tingkatan yang paling rendah dari tiga tingkatan Islam. Ya, ya tingkatan yang paling rendah, yang paling tinggi ihsan. Nanti kita akan jelaskan ini semua. Ini adalah tingkatan-tingkatan orang Muslim. Jadi ketika Anda menyatakan diri Anda Muslim, saya Muslim, maka di dalam diri Anda ada tiga tingkatan ini. Ada Islamnya, ada imannya, ada ihsannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Orang dulu, orang-orang Banjar dulu nyebutnya ihsan itu adalah kalau sudah sampai makrifat. Ya, tapi kita tidak menganut kalau sudah sampai makrifat kada sembahyangan. Oh, kada menata. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam paling makrifat tetapi beliau tetap sholat. Paling makrifat, paling hakikat beliau sholat. Ya. Ini ihsan. Ihsan itu nanti kita akan jelaskan. Itu tingkatan-tingkatan Islam. Dalil yang menunjukkan akan tingkatan ini pernyataan ya, ini pernyataan dan harus pakai dalil. Maka kita sebutkan tadi kan bahwa Islam adalah ma'rifatuddinil Islam bil adillah. Dasar kedua dalam matan ini yaitu mengenal agama Islam dengan dalil, bukan dengan ikut-ikutan. Dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ceramah lucu. Ada orang mengatakan, di zaman sekarang dakwah sulit. Kenapa? Karena masyarakat muslim sekarang sudah berani nanya kepada ustadznya, tuan gurunya, habibnya, kiainya, mana dalilnya? Emang begitu. Yang diajarkan oleh manusia yang terbaik memang seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datangi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ngetuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga kali minta izin untuk masuk. Tidak dijawab oleh Umar bin Khattab. Pulang beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Abu Musa al-Ash'ari. Wahai Abu Musa al-Ash'ari, kenapa engkau pulang? Tidak menungguku untuk keluar rumah. Maka beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian minta izin untuk masuk ke dalam rumah orang 3 kali, maka belum diizinkan, falyansarif, hendaklah dia pulang. Kata Umar bin Khattab, tegakkan bukti bahwasanya engkau mendatangkan, engkau mendengar itu benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang begitu. Ya. Jadi ada orang penceramah ini lucu. Sekarang umat Islam itu susah diajari karena sedikit-sedikit mana dalilnya. Ya memang seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus berdalil. Nah, ini dalilnya mana? Dalilnya hadis Jibril, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meletakkan kedua tangan beliau di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait." Islam adalah mengerjakan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menaikkan ibadah haji, berzakat, menaikkan ibadah haji dan berzakat. Berzakat, menaikkan ibadah haji. Kemudian Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia, karena salah satu kemampuan malaikat adalah merubah diri menjadi manusia. Lalu Jibril alaihi salam bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itu iman. Kemudian terakhir, "Akhbirni anil ihsan." Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Itu ihsan. Makanya saya katakan tadi, ihsan itu adalah ma'rifat. Mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Nah, itu tingkatan Islam dan dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Penulis rahimahullahu ta'ala kemudian berkata, beliau mengatakan, Al-martabatul ula, tingkatan pertama, al-Islam, Islam. Kenapa disebutkan di situ al-martabatul ula, sedangkan saya tulis nomor 3? Saya mengukurnya dari yang paling istimewa. Yang paling istimewa ihsan, kemudian di bawahnya iman, kemudian Islam. Sedangkan penulis menyebutkan yang paling dasar dulu, baru naik ke atas. Ya, al-martabatul ula, tingkatan pertama adalah Islam. Fa arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Yang artinya rukun Islam ada 5. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Taib. Di sini, ahibati hafizakumullah ta'ala, martabat yang pertama, tingkatan yang pertama, beliau mengatakan rukun Islam ada 5. Apa makna rukun secara bahasa dan secara istilah syariat? Rukun secara bahasa artinya adalah al-janibul aqwa minasyai, bagian yang paling kuat dari sesuatu. Seperti masjid ini, bagian yang paling kuat mana? Hah? sisinya, bukan dasarnya, sisinya. Bagian yang paling kuat mana? Tiang-tiangnya ini, betul tidak? Ya? Hah? Sisinya, saya bertanya sisinya, bukan dasarnya. Sisi yang paling kuat mana? Tiang, tiang-tiangnya ini, yang ada ini. Bagian yang paling kuat. Itulah rukun. Ya, rukun. Kemudian, ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Jadi rukun adalah, para ulama mengatakan, al-amud, yaitu tiang. Amuduhu alladhi yaqumu alaih. Yang artinya, tiang yang bangunan berdiri di atasnya. Itu namanya adalah rukun secara bahasa. Secara istilah syariat, rukun adalah ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam dakhilal amal. Ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam dakhilal amal. Artinya, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan adanya sesuatu tersebut. Dan ketidakberadaannya mengharuskan tidak adanya sesuatu tersebut. Dan ia di dalam sesuatu tersebut. Perhatikan, rukun adalah, kita katakan tadi Pak, rukun Islam. Ya. Rukun Islam. Berarti kita katakan tadi sesuatu yang keberadaannya mengharuskan adanya. Mengharuskan adanya. Dan ketidakberadaannya mengharuskan tidak adanya. Kita ambil contoh ini, rukun Islam. Kita katakan rukun Islam berarti apabila rukun itu ada Islam. Apabila rukun itu tidak ada apa? Islam. Paham ini? Dan dia ditambah, dia di dalam sesuatu tersebut. Jadi dia di dalam sesuatu tersebut. Ya, ini rukun. Berarti gini, rukun Islam adalah rukun yang apabila keberadaannya berarti mengharuskan adanya Islam. Yang tidak ketidakberadaannya mengharuskan tidak adanya Islam. Dan dia bagian dari Islam. Kita ambil contoh, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Nah, kalau ada dua kalimat syahadat berarti ada apa? Ada apa? Islam. Kalau tidak ada pengucapan dua kalimat syahadat berarti tidak ada Islam. Paham sampai sini? Dan dua kalimat syahadat bagian dari Islam. Itu pengertian rukun. Ya, itu pengertian rukun. Contoh, rukun sholat adalah surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah keberadaannya mengharuskan sahnya sholat. Ketidakberadaan surat Al-Fatihah mengharuskan tidak sahnya sholat. Dan dia surat Al-Fatihah di dalam sholat. Paham ini? Itu bedanya dengan syarat. kalau syarat di luar sholat. Syarat sholat apa? Wudu. Wudu keberadaannya mengharuskan adanya sholat. Ya, keberadaannya mengharuskan sahnya sholat. Ketidakberadaan wudu tidak sah sholatnya. Tapi dia apa? Di luar sholat. Paham ini? Ini syarat, ini rukun. Ya, ini Anda sering mengatakan rukun Islam 5. Arti rukunnya enggak paham. Paham ya? Silahkan azan dulu. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allah. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi. Ya, kita lanjutkan. Tadi rukun Islam berarti adalah sesuatu yang keberadaannya mengkonsekuensikan adanya sesuatu tersebut. Yang kalau tidak beradanya maka mengkonsekuensikan tidak beradanya sesuatu tersebut dan dia di dalam sesuatu tersebut. Itu rukun. Bahasa lain, ini pengertian lain, bisa dicatat. Rukun menurut ulama adalah ma la yatimu illa bihi. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Islam tidak sempurna kecuali dengan rukun Islam. Dengan dua kalimat syahadat, dengan mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Nah, ini rukun menurut para ulama, terutama ulama usul fikih. Taib. Sini penulis mengatakan rukun Islam ada 5. Kata-kata 5 berdasarkan dalil. Nah, seperti yang kita ungkapkan tadi. Biasakan sesuatu harus dengan dalil. Ya, biasakan. Dan ustadz yang mengajar, tuan guru yang mengajar, kalau seandainya dia mengajar, maka pasti tahu dia dalilnya. Kalau tidak tahu dalil, maka berarti ajarannya menyimpang. Itu saja. Ya, dan dalil selalu dari Al-Quran dan Hadis. Dalil bahwa lima itu apa? Karena pembatasan lima, pembatasan zikir 10, zikir 100, zikir 9999, zikirnya kalau ada gitu ya. Itu harus dengan dalil. Ya, di sini disebutkan rukun Islam ada lima, dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhan wa haji baitillahil haram. Islam dibangun di atas lima perkara. Lihat kata-kata lima ada dalilnya. Ya. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan membayar zakat dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Taib. Penulis kemudian di sini mengatakan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini kita akan bahas nanti syahadat ini secara detail setelah ini. Menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Itulah rukun Islam. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah penulis ya yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dengan perkara yang terpenting dari yang paling penting. Yaitu dua kalimat syahadat. Karena sholat, puasa, zakat, haji enggak manfaat tanpa syahadat. Makanya beliau memulai dengan yang paling penting dari yang terpenting. Ya. Yaitu dua kalimat syahadat. Nah, nanti baru setelah itu kita akan bahas penulis mengatakan fadalilus syahadah. Dalil mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa dalilnya? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah habis. Masjid ini sedikit waktunya. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya langsung? Saya lebih suka langsung, karena di situ ada interaksi, ada adab. Ada yang ingin tanya langsung? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon maaf tidak sesuai tema, dimaafkan. Ada seorang perempuan, seorang ibu bekerja sebagai tenaga kesehatan. Sebentar lagi ada penerimaan tenaga kesehatan Haji Indonesia 2019. Bolehkah secara agama dia mendaftar ikut menjadi TKHI? Ibu tersebut juga bekerja di salah satu klinik kesehatan sebuah hotel yang hotel tersebut juga menyediakan fasilitas hiburan malamnya. Ibu tersebut bekerja sore hari 1 jam per minggu di klinik tersebut. Klinik ini mengobati para pekerja hotel yang menderita sakit saat bekerja. Apakah halal gaji yang diterima ibu tersebut? Jazakallahu khairan. Yang pertama, menjadi tenaga kesehatan Haji Indonesia. Maka jawabannya, asal hukumnya boleh. Tapi karena dia perempuan, maka dia wajib dengan mahram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'a illa wa ma'adhi mahram." Tidak halal seorang wanita, dalam riwayat yang lain, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian kecuali bersama mahram. Lalu seorang lelaki bangun dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni uktutubtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istriku akan menunaikan ibadah haji, sedangkan aku suaminya sudah terdaftar sebagai pasukan di peperangan ini dan ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Intaliq fahujja ma'a imra'atik. Yang artinya, pergilah engkau, jangan ikut perang, dan berhajilah bersama istrimu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya dengan mahram. Ini pendapat yang lebih kuat. Perempuan wajib dengan mahram dan tidak bisa diwakilkan kepada ustadz. Ya, tidak bisa diwakilkan kepada ustadz atau tuan guru atau habib. Pendapat yang lebih kuat tidak benar. Apalagi sampai ada surat, ya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Tiga perkara yang jika sungguh-sungguh maka terjadi. Dan jika bercanda, bersenda gurau terjadi. An-nikah war-raj'ah wat-talaq. Nikah, rujuk dan talak. Saya khawatir kalau seandainya diberikan kepada ustadznya sebagai mahramnya dengan tulisan macam-macam, ini sang suami dikhawatirkan sudah menyerahkan kemahramannya kepada ustadz tersebut. Maka ini dijauhi perbuatan seperti ini. Ya. Para ulama sebagian memang ada yang berpendapat seperti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa hukumnya dianjurkan seorang wanita bermahram. Kalau pergi sendirian dalam keadaan ditemani oleh teman perempuannya dan dia aman di situ, apalagi hajinya haji pertama di situ, haji wajib maksudnya, maka dia diperbolehkan bersafar tanpa mahram asal dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi kita melihat pendapat yang lebih kuat adalah tanpa mahram. Diharamkan. Wanita bersafar tanpa mahram diharamkan. Dan mazhab Imam Syafi'i ketika membolehkan atau hanya hukumnya sunnah wanita bermahram saat safar haji, mereka tidak memperbolehkan untuk memberikan kemahramannya kepada ustadznya. Enggak ada dalilnya itu. Dan enggak ada pendapat ulama seperti itu. Mereka hanya berpendapat bahwasanya boleh tanpa mahram asal ditemani kawan-kawan perempuannya yang menjaga keamanannya. Tapi pemberian mahram kepada ustadznya, apalagi ustadznya bungas, tidak boleh. Bahaya, ya. Kawinnya di Mekah, walinya siapa? Nah, kalau walinya tidak ada, tidak boleh. Pertama dia pergi ke Mekah tanpa mahram. Yang kedua, walinya siapa? Kalau walinya ada, maka boleh. Berarti dia bersama mahramnya. Yang jelas, hukumnya seorang wanita pergi ke Mekah untuk berhaji atau berumrah, pendapat yang lebih kuat dan saya lebih condong kepadanya, wajib dengan mahram. Yang tanpa mahram, maka dia berdosa karena melanggar Rasulullah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ini silakan mendaftar menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia 2019, silakan. Tetapi dia harus ditemani mahramnya. Adapun bekerja di hotel, maka hukumnya hotelnya tersebut terdapat fasilitas hiburan malamnya. Maka saya katakan lebih baik tidak bekerja di situ. Toh disebutkan di sini hanya 1 jam per minggu. Mungkin bayarannya mahal, maka tinggalkan, cari yang lebih halal. Karena di dalam hotel tersebut terjadi praktek-praktek yang diharamkan. Sedangkan kita mengurus orang-orang yang melakukan praktek yang diharamkan tersebut. Dan para ulama mempunyai kaidah al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Apabila tujuannya untuk agar orang-orang yang bekerja di hotel yang ada fasilitas hiburan malam tersebut, mereka sehat walafiat, kemudian disebabkan karena kita, maka ini haram hukum. Kenapa? Karena kita sarana yang menghantarkan kepada perbuatan yang haram tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka saya katakan, carilah pekerjaan yang lebih halal. Tidak selayaknya dia bekerja di seperti itu. Dikhawatirkan, saya lihat bahasa saya, dikhawatirkan haram. Saya tidak mengharamkan, dikhawatirkan haram. Kenapa? Karena dia merupakan sarana, dikhawatirkan dia merupakan sarana yang menghantarkan kepada yang haram. Karena ada yang berhujah nantinya, "Ustaz, saya bekerja di hotel, tapi sebagai office boy. Saya tidak bekerja di hiburan malam. Saya bekerja di hotel sebagai sekretaris. Saya tidak bekerja di hiburan malam." Maka kita katakan seperti itu yang saya sebutkan tadi. Dikhawatirkan haram pekerjaannya. Karena saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kalau ada keluarga dekat kita mengundang acara kematian atau haul, apakah kita datang atau datang ke tempat acara tersebut? Jazakallahu khairan. Maka permasalahan ini terjadi, kita akan bahas nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan terakhir keluar dari neraka sebagai penyemangat dalam beribadah dan beramal saleh, dan bagian dari pengharapan kita akan nikmat yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barak wa jazakallahu khairan. Maka jawabannya, ada hadis riwayat Bukhari bahwa orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir keluar dari api neraka. Kemudian orang tersebut melihat dia ketika dikeluarkan, anggap kiri saya ini neraka. Dia ketika dikeluarkan masih menghadap ke neraka. Dan orang tidak boleh berpaling toleh sana sini di dalam kehidupan akhirat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian karena orang ini sudah dikeluarkan dari neraka tetapi masih menghadap kepada neraka, maka dia mengatakan, "Ya Rabbi, isrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha. Sesungguhnya hawa panasnya telah membakarku dan telah menggosongkanku, hawa panasnya saja, padahal dia sudah di luar neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal 'asaita in a'taituka ma sa'alta alla tas'ala ghaira alladhi sa'alta?" Apakah engkau berjanji kalau seandainya aku kabulkan permintaanmu, yaitu dipalingkan wajahnya dari api neraka, maka engkau tidak akan minta kecuali yang telah engkau minta? Orang ini menjawab, "Bala ya Rabb wa izzatuk." "Tentu wahai Allah, demi keagunganmu, la as'alu ghaira alladhi sa'alta." Aku tidak akan minta kecuali itu. Itu saja, dipalingkan wajahku dari api neraka. Selesai, itu saja. Kemudian yu'til uhud wal mawathiq. Dia kemudian memberikan janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan minta kecuali itu saja. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Palingkan wajahnya dari api neraka menuju surga, karena tidak ada tempat lain. Di akhirat tidak ada tempat kecuali surga atau neraka. Ketika dipalingkan wajahnya dari surga, dari neraka menuju surga, maka dia ra'al jannata, ra'a jannata wama wa zahrataha. Dia melihat surga dan kemewahannya, melihat surga dari jauh dan kemewahan. Wa sakata masyaallah an yaskut. Kemudian dia diam, lama diam, karena melihat kemegahan, kemewahan surga. Padahal dari jauh. Dia lama diam. Setelah lama berdiam, dia tidak terasa mengucapkan, "Ya Rabbi, qarribni inda babil jannah." Wahai Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai haknya bani Adam. Celaka engkau wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tadi? Tidak minta kecuali yang engkau minta. Tidak akan meminta kecuali yang engkau minta." Maka fulan ini, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, terakhir masuk keluar dari api neraka, dia mengatakan, "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi." Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, dengan kata kunci ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Maka kalau ingin doa Anda dikabulkan, pakai cara seperti ini. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu. Allah paling suka kita mengaku makhluk di hadapannya. Allah paling suka kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah paling suka kita menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, jangan jadikan makhluk aku makhlukmu yang paling hina, paling sengsara. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan sekali lagi, "Hal asaita in a'taitu ma sa'altuka alla tas'ala ghaira alladhi sa'al." Apakah engkau janji? Ini yang kedua nih. Kalau seandainya aku kabulkan permintaanmu, maka engkau tidak akan minta kecuali yang engkau minta. Maka orang ini mengatakan, "Bala wa'izzatu." Iya, tentu demi kemuliaanmu. "La as'alu ghaira alladhi sa'alt." Aku tidak akan minta kecuali yang telah aku minta. Fayu'til uhud wal mawasib. Manusia kan begitu. Kemudian dia janji habis-habisan sama Allah. Enggak minta kecuali itu. Didekatkan ke pintu surga. Ini juga aneh orang ini. Kenapa enggak minta langsung masuk surga gitu? Ke pintu surga aja. Maka akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kunci tadi. "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi." Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Maka akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika didekatkan ke pintu surga, maka fara'al jannata wa zinataha wa ma fiha. Karena dia sudah lebih dekat lagi, dia melihat surga dan keindahannya, bukan hanya kemewahannya, keindahan dan apa yang ada di dalamnya. Wa sakata masyaallah an yaskut. Dia bengong lama sampai dia berkata, "Ya Rabbi, adkhilni aljannah." Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allah langsung mengatakan, "Wahai hak ya abna Adam, ma'aghdara, celaka engkau wahai anak Adam. Cepat sekali engkau ingkar janji, baru tadi minta. Janji, enggak minta lagi." Maka orang ini memakai kata kunci yang tadi juga. "Ya Allah, la taj'alni ashqa khalqi." Jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Maka pakai itu, Pak. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah paling suka kalau kita menghinakan diri di hadapan Allah. Doa-doa yang sudah lama kita panjatkan tapi belum dikabulkan, coba pakai kata itu. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa taala pun tersenyum, kemudian memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Sampai di surga, Allah mengatakan dalam riwayat yang lain, "Ya fulan, udkhulil jannah." Wahai fulan, masuk engkau ke dalam surga. Akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surga. Fa ra'al jannah mal'a. Dia melihat surga penuh. Kemudian dia kembali lagi kepada Allah. "Ya Rabbi, kaif waqad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim." Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku masuk? Orang sudah mengkapling surga. Semua surga sudah penuh dalam hayalannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat, ini penawaran yang pertama bagi orang yang terakhir masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atarda an takuna laka mithlu mulki min muluki dunya?" Apakah engkau ingin memiliki kekayaan seperti salah satu raja dari raja-raja dunia? Raja dunia yang paling kaya sekarang siapa? Ambil situ. Lihat kekayaannya. Misalkan Raja Sultan Hasanat Bolkiah di Brunei. Ambil kekayaannya. disebutkan 345 triliun dolar. Ambil kekayaannya. Itu orang yang masuk surga yang paling rendah. Ya, yang paling rendah itu surganya. Kemudian orang ini mengatakan, dia pernah hidup di dunia, dia tahu raja yang paling kaya. Dia mengatakan, raditu rabbi. Aku rela, itu saja cukup. Kemudian Allah mengatakan, hadzalak. Wa mithluha. Itu milikmu, kekayaan seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia. Dan 5 kali lipatnya. Sepertinya. 5 kali lipatnya. 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Kemudian setelah itu, orang ini pun, itu pun ketika Allah mengatakan sepertinya, pas yang kelima orang ini mengatakan raditu rabbi. Artinya bahasanya kalau kita mengatakan begini, cukup, itu aja. 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Kemudian Allah mengatakan hadzalak wa asharatu amsalia. Itu milikmu. 5 kali kekayaan, 5 kali lipat kekayaan salah satu raja dunia, dan 10 kalinya. Berarti berapa kali? 50 kali lipat kekayaan salah satu raja dunia. Itu surga yang paling rendah. Ya. Maka kalau seandainya ada orang menghalalkan segala cara untuk dapat duit 100.000, 200.000, amplop di bawah meja, amplop di samping meja, amplop di atas meja, dapat duit 10.000, 100.000, 200.000, nipu sana sini, bandingkan surga yang paling rendah di bawah, yang paling rendah 50 kali lipat seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia. Untuk apa kita menjual surga kita demi duit yang hanya sekian? Enggak pantas. Tidak bisa dibanding. Maka ya, ini hadis ini pengingat kita untuk senantiasa selalu orientasinya surga. Tapi ingat, hadis ini jangan sampai menjadikan kita, wah kalau kayak itu surga paling rendah gini enggak apa-apa jolok. ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya setelah mendengar ceramah Ustaz ini, saya ingin sekali masuk surga. Karena saya pernah ceramah tentang surga. Saya kompor-kompor ya orang tentang surga, indahnya surga. Dia tahu surga itu indah, tapi ketika dijelaskan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, kemudian perkataan para ulama, dia bercita-cita banget ingin masuk surga. Dulunya saya ingin masuk surga, tapi begitu aja. Tapi setelah dijelaskan hadisnya, ayatnya, saya ingin sekali masuk surga. Cuma Ustaz, saya ini tahu diri saya. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Saya tahu diri saya. Saya ini malas sholat malam, malas baca Quran, malas. Kalau nonton TV enggak mau nonton kajian, nontonnya stand up komedi, tawa-ketawa, lawak. Sukanya yang begitu-begitu, malas. Tapi saya ingin masuk surga. Nah, bolehkah saya berdoa kepada Allah ya Ustaz? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Surga itu indah. Masukkan saya ke dalam surga. Tapi saya tahu diri. Karena saya tahu diri, meskipun emperannya saya enggak apa-apa deh. Nah, ini enggak boleh. Harus kalau ingin masuk surga, harus cita-citanya tinggi. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, innaha 'alal jannah." Jika kalian minta surga, maka mintalah, jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi. Harus yakin. Harus optimis masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Harus bisa. Atau harus berbaik sangka kepada Allah. Bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan surganya Firdaus. Hah? Mau optimis? Mau? Mau. Jangan boleh kita, pindahnya ke Rakawa saja. Enggak, tidak boleh seperti itu. Harus optimis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin sholat malam namun tidak bisa tidur, jadi sholat malam itu apakah termasuk sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Ya, setelah tidur dia bangun tengah malam kemudian dia sholat, itu namanya sholat tahajud. Dalilnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Dan dari malam bangunlah untuk sholat tahajud sebagai amalan sunnah bagimu. Sholat malam, sholatul lail, itu adalah segala macam sholat yang dikerjakan di malam hari. Baik itu diawali dengan tidur atau dikerjakan sebelum tidur. Itu namanya sholat malam. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan, maka masuk ke dalam sholat malam. Dan dua-duanya diperbolehkan. Dan dua-duanya utama. Ya, dan dua-duanya kebiasaan orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Da'bus salihina min qablikum." Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, qiyamuhu billail. Salat ibadah mereka di malam hari. Baik salatnya sebelum salat, sebelum tidur atau setelah tidur. Dua-duanya disebut sebagai salat malam. Cuma bedanya kalau sholat malamnya itu setelah tidur disebut sholat apa? Tahajud. Kalau sholat malamnya itu sebelum tidur disebut sholat malam. Kalau sholat malamnya sebelum tidur di waktu Ramadan disebut sholat tarawih. Paham ini? Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.